Mangga Pak RW. Kurang tos dijelaskan yen salah sawios kawajiban jalmi anu dikantunkeun maot ku salah sawios anggota kulawargana nyeta mayar hutang-hutangna tina hartana. Upami teu gaduh kumaha anu kedah dilakukan. Kahiji kenging dipangmayarkan kusaha wae, boh kuputrakna, kurayikna, kurakakna, kutatanggakna, kubatur oge kenging. Sakumaha anu dijelaskan dina sababara hadis diantawisna hadis ti Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sur Jabir aih jalmi maut, maka diibakan, diboehan, diseseungitan, teras disimpen di tempat disolatkeuna mayit. Di Madinah aya hiji tempat namina maqam Jibril. Maqam Jibril teh hiji tempat khusus kanggo nyolatkeun mayit. Dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam kanggo nyolatkeun. Sar Nabi la'alla ala sahibikum dainan. Naha sahabat aranjeun ieu teh gaduh sametan? Dijawab leres aya 2 dinar. 2 dinar teh upami diartoskeun zaman ayeuna sadinarna teh 4 gram saparapat kitu nya. 1 juta. Aya kana 1 juta setengahan lah sadinarna teh, janten kana 3 jutaan panginten. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur, teras netelakeun sok salatkeun ku aranjeun sahabat anjeun ieu. Nabi alim nyolatkeun jalmi anu ngagaduhan hutang. Ari pek teh ngacung hiji sahabat namina Abu Qatadah. Abu Qatadah sanes kerabat mayit ieu. Sora Abu Qatadah, ya Rasulullah ma alayya. Wa ya Rasulullah, 2 dinar ieu teh tos tanggungan abdi. Jadi bari dipangmayarkeun ku Abu Qatadah. Terus Nabi mastikeun huma alaika wa fi malik wal mayyitu minhuma bari. Naha 2 dinar ieu teh leres tanggungan anjeun tina harta anjeun tur mayit tos lepas tina tanggung jawab hutang ieu? Dijawab, "Naam, leres." Namanya Nabi nyolatkeun ieu jalmi. Sabada nyolatkeun setiap kali Nabi pendak sareng Abu Qatadah teu weleh ditaros tos dibayar teh acan, tos dibayar teh acan. Satos dijelaskeun tos dibayar, Nabi netelakeun al-an hina barodat alaihi jildu, tah ayeuna mah kulit saderek anjeun teh tos tiis. Ieu nuduhkeun upami sateu acan dibayar, maka salami eta diazab di alam kuburna. Janten tiasa dipangmayarkeun ku saha wae oge. Teras timbul patarosan. Kumaha? Upami teu aya nu mangmayarkeun kitu nya. Siga di zaman urang susah atuh nu mangmayarkeun teh. Tong boro deungeun-deungeun nya saderek nyalira oge teh acan tangtos. Maka kahiji upami pamarentahan Eta teh mangrupi pamarentahan Islam janten tanggungan pamarentah Islam. Kadua upami henteu tur eta jalmi leres-leres teu mampu, maka eta janten tanggungan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asal eta jalmi teh leres-leres teu mampu, sanes ngahaja ngalalaikeun kana sametanana. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun, ana waliyun liman la taqata lahu. Kuring jadi penanggung jawab kanggo jalmi anu ngagaduhan hutang tapi teu ngagaduhan kamampuan kanggo mayarna. Janten insyaallah ditanggung ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eta jalmi bebas. Anu dosa teh anu ngagaduhan kamampuan kanggo mayar tapi lebar. Gaduh umpamana 10 juta ya Pak sametan. Bro teh aya 10 juta. Aduh, lebar katanya. Ah, tos saya peserkeun naon heula wawartos saya ka jalmi na teh asan gaduh. Taya dosa. Iya anu dosa anu bakal kena azab anu jelaskan tadi teh. Jangan upami teamanya laras-laras si jalmi ngagaduhan sama tante barijeng tegaduh kamampuan kanggo mayarna satus ikhtiar usaha kaditu kadie dugikan kamautna insyaallah jantan tanggungan Rasul SAW. Hadis ti Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam netelakeun man hamala min ummati dainan summa jahada fi qada'ihi famata wa lam yaqdi fa ana waliyuh. Sing saha jalmi anu nanggung hutang di kalangan umat kami. Terus eta jalmi tos berusaha kanggo mayarna. Tapi kabujeng maot samemeh hutangna kabayar. Fa ana waliyu, kuring anu bakal jadi tanggunganana. Kuring anu bakal jadi jalmi anu nanggungna. Hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Ahmad kalawan sanad anu sahih. Janten kitu tah PRW nya. Asal tos usaha ikhtiar kalawan laras-laras, tapi memang kamampuan teh aya tuh. Kumaha deui kitu nya. Lamun tiasa dibayar ku bulu irung teh mah bakal dibayar ku bulu irung gitu tanya. Insyaallah Nabi sallallahu alaihi wasallam anu janten tanggunganana, anu janten nanggungna, wallahu alam bisawab. Abi teras samemeh urang maot terah ikhtiarnya mayarna terah ikhtiar, upami ikhtiar maksimal teu kabayar wae insyaallah Nabi anu nanggungna. Aya deui mangga padadan. Iya terkait ya tadi di dibikin hubungan duka ya keluarga secara fokus dalam pengalaman tangan keberadaan nama yang tak sering sering nyaksikan bahkan enak ayah yakin begitunya dia kata pesan akhir tahu kan akhir konten kan ayah batasan tentunya batasan waktu saya di nampaknya melihat kambing gitu ya, anu di urang-urang domba gitu. Nah, sering ditujukeun ieu ka bawa kurban ka pas kukus, akeka ka kukus. Laras. Kengeng teu kurban kanggo anu tos pupus sareng akeka anu tos pupus. Upami kurban bagian tina sedekah kengeng. Umpamana wae urang gaduh rizki rada langkung, orang natos kurban wajib gaduh sesakene. Ah, abdi bade ngurban berkurban atas Nabi pun nini natos ngantunkan umpamana. Saya kengeng, jantan orang dua domba kanggo orang hiji, kanggo nini orang hiji natos ngantunkan. Kengeng, nah ini kumaha akekah, akekah benten sareng kurban. Ai kurban mah memang kedah dina waktosna tur wajib kanggo jalmi-jalmi anu ngagaduhan kamampuan tur bagian tina sedekah. Upami akekah para ulama salasna mah ikhtilaf. Antawis anu ngengengkeun langkung ti tujuh dinten sareng anu ngedahkeun dinten katujuhna. Anapun alasan jalmi-jalmi anu netelakeun kengeng akekah iraha wae dumasar kana hiji hadis yen Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaakekahan dirina saatos anjeuna diutus janten Nabi. Nabi diutus janten Nabi kan usia 40 tahun. Sajanten 140 tahun anjeuna mencit doma kanggo ngaakekahan dirina. Dumasar kana hal eta maka aya sabagian ulama anu ngengengkeun akekah iraha wae. Kadua, aya jalmi atanapi ulama anu netelakeun upami tos langkung ti dinten katujuh sanes akekah. Sabab tos saep waktosna. Dumasar kana hadis kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu lisabihi wa yusamma fi wa yuhlaqu ra'su. Setiap bayi anu lahir masih tergantung ku akekahna, tergadai ku akekahna. Akekah eta dipencit dinten katujuh, wa yusamma fihi dipasian nami dan dinten katujuh wa yuhlaqu ra'su terus dicukur rambut eta bayi dugikeun ka gundulna oge dina dinten katujuh. Jadi tiluanana dina dinten katujuh. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kumargi hadis anu sahih teh mung ukur hiji ieu maka nuduhkeun yen saja bidinten katujuh maka teu disyariatkeun akekah. Umpamana bayi mau lahir tapi dinten kalima maot. Syali Hasan Al-Athir netelakan eta bayi sekedah diakekahan sebab diasan dugi kana waktosna tos maut umpamana wae. Tah kitu deui upami tos langkung umpamana dinten katujuh aduh tongpes kanker teu aya kaum meser kambing teu sawios da eta mah sunnah. Nah eta mah enjingna kaping 8 kaping salaban torojol teh samilia. Maka kusabab tos langkung ti waktosna teu disyariatkeun akikah. Tapi anjeunna kenging sedekah mah kitu nya. Boh mencit domba, boh mencit sapi mangga teuing tapi sanes nararaga akikah. Kenging we sedekah we mah mangga. Tah. Anapon hadis anu netelakeun yen kenging oge ngaakekahan dinten ka-14 sareng dinten ka-21 hadis ieu dhaif. Syekh Al-Albani netelakeun hadis dhaif teu tiasa dijantankeun dalil kanggo netepkeun hiji amalan. Kusabab anu 14 sareng 21 teh hadisna dhaif maka teu tiasa dianggo. Anu sahih teh anu ka-7. Anapun hadis anu tadi netelakeun Nabi ngaakekahkeun dirina saatos anjeuna janten Nabi hadisnya la aslalahu. Daya asalna ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alias hadis palsu numutkeun sapali ulama siga kitu. Kumargi kitu maka golongan anu kadua ieu mah netelakeun daya akekah upami tos langkung ti 7 dinten. Tapi kusabab memang aya pendapat anu tadi di kalangan para ulama upami aya jalmi anu bade ngaakekahan dirina saatos anjeuna aki-aki ulah dilepatkeun. Nalika kamari sim kuring nuju umroh sabada magrib ti magrib dugikeun ka isya teh di Masjidil Haram atanan di Masjid Nabawi aya pangaosan ti syekh anu aya di dinya. Di antawisna aya Syekh Al-Jazlan namina ari bahasana bahasan tauhid ari patarosan mah macam-macam kalabat fikih. Aya di antawisna patarosan kumaha ngeunaan jalmi anu ngaakekahkeun dirina saatos aki-aki tos yuswa 70 tahun. Anjeunna ngawaler upami memang kapungkur kusabab jahil atanapi teu terang nuju bayina atanapi teu gaduh artos kanggo meser kambingna sehingga teu akekah. Nembe ayeuna sempat akekah kusabab tos terang tur aya rizkina teras bade dilaksanakeun maka sae mangga teh teuing. Janten sapali ulama memang aya anu ngengengkeun masalah ieu. Janten aya dua pendapat, aya numutkeun sim kuring nyali ramah pendapat anu langkung kiate, pendapat anu netelakeun yen akekah teh mengukur dinten ka 7. Tapi upami ejalmi anu akekah langkung teh eta ulah dilepaskeun. Aya teh panganana ti kalangan para ulama, kitu we lah. Para ulama oge ngengengkeun, naon anu dikengengkeun ku para ulama ku urang ulah dicawat. Sanas urang teu satuju umpamana. Toleran dina masalah ieu. Urang teu kenging toleran teh upami sadayana ulama sepakat teu kenging, deur ieu jalma ngeyel. Tah eta sok eta mah dihajar teras-terasan, dilepat-lepatkeun. Tah siga kitu. Wallahu a'lam bishawab. Aya deui ibu-ibu epa tarosan? Upami teh aya bilih ka beuing hujan tos guguluh duga. Bilih teu nyandak pajeng cekap sakitu heula insyaallah engke urang teraskeun dina salasana bari dongkap. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.